Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Berikutnya kita bisa bermajlis kembali untuk mempelajari dan mendengarkan penjelasan dari ahlul ilmi berkaitan dengan hak-hak anak setelah terlahirkan ke dunia ini. Pada kesempatan terakhir kita telah mendengarkan hak yang ke-9, yakni sekaligus kewajiban bagi orang tua untuk mendidik putra-putrinya dengan akhlak yang mulia, memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang jelek. Berikutnya hak yang ke-8 adalah ataukah sebagai keharusan bagi orang tua terhadap anaknya adalah ar-rahmatu bihim wa taqbiluhum wal 'adlu bainahum. Ini yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Yang ke-8 adalah menyayangi mereka, mencium mereka, serta berbuat adil kepada mereka. Jadi kita sebagai orang tua dihasung dalam agama Islam ini untuk menyayangi anak-anaknya, menyayangi putra-putrinya. Di antara bentuk dari kasih sayang kepada mereka adalah mencium mereka ketika mereka masih ya anak-anak. Faqad kana nabiyyu alaihi salatu wassalam, sungguh dahulu rasul alaihi salatu wassalam yuqabbilu auladahu, mencium putra-putranya. Baginda rasul mencium putra-putranya. Wal hasan wal husain, bahkan cucu-cucunya juga dicium oleh beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan beliau bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Siapa saja yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Nah, jadi seakan ketika kita sekarang tidak menyayangi putra-putri kita di saat mereka masih kecil, maka seakan mereka pun kelak ketika sudah dewasa, sudah besar, kita sudah lemah, sudah tua, sudah renta, seakan mereka pun tidak akan menyayangi kita, kita tidak akan disayang oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Sehingga kata Rasul, man la yarhamu la yurham. Siapa saja yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Ya, tidak akan disayang. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kana salafu yastahibbun ay ya'dilu bainal auladi fil qubla. Para generasi dahulu, salaf, salafun salih, mereka suka, senang untuk berbuat adil kepada anak-anaknya fil qiblah, meskipun dalam hal mencium. Ya, dalam hal mencium mereka berusaha untuk bisa berbuat adil. Yang laki-laki dicium, yang anak perempuannya masih kecil juga dicium. Ya, tidak pilih kasih. Taib, tidak bot seh, abot siseh, wala bancinde, banci ladang. Ya, berat sebelah, pilih kasih. Taib, tapi adil. Meskipun dalam hal, ya, mencium. Taib. Fal'adlu bainal aulad amrun muhimun jiddan. Berbuat adil kepada anak-anak keturunannya, ini perkara yang sangat-sangat penting. Perkara yang sangat penting. Wa taqsiru fihi atau wa taqsir fihi mazallatun 'azimah. Ketika seseorang menyempelekan, bermudah-mudahan dalam hal ini, dalam hal keadilan, dia tidak berbuat adil, maka pada perbuatan itu mazallatun azimah, terdapat ya dosa besar, kesalahan besar. Wa mujibun li sakhatillahi azza wa jal, mengharuskan atau akan mengakibatkan adanya kemurkaan dari Allah azza wa jal. Tayyib. Karena Allah azza wa jalla melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam telah memerintahkan kepada umat manusia, umat Rasul alaihi salatu wassalam Islam, ataukah hamba-hamba Allah azza wa jalla, untuk mereka berbuat adil. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah, ittaqullah wa'adilu baina awladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Wakhtalafa ahlul ilmi fi kaifiyatil adli baina dzakari wal untha ala aqwal. Ahlul ilmi, para ulama, berbeda pendapat terkait dengan bentuk keadilan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Ya, seperti apa bentuk keadilan kepada anak-anak laki dan anak perempuan? Al-aqwal, ada beberapa pendapat. Asyharuha, yang paling masyhur dari pendapat-pendapat tersebut, annal mal, bahwa harta, alladhi yu'tihi lidzakari, yang diberikan kepada anak laki-laki, yu'ta mithluhu qadran lil untha, sawaan bisawa, juga diberikan kepada anak perempuan dengan kadar yang sama, sehingga laki-laki sama bagiannya dengan perempuan. Perempuan mendapatkan bagian sama dengan ya harta yang diberikan kepada laki-laki. Ini yang paling masyhur kata beliau. Wa dhahaba akharun, ulama lainnya berpendapat ila anna al-'adla bana al-aulad, bahwa bentuk keadilan kepada anak-anak laki maupun perempuan, ayyu'ta lidz-dzakari mithlu hadzil unthayain, untuk anak laki-laki diberi ya dua bagian, kemudian perempuan diberi satu bagian. Ya, kalau orang Jawa dulu bilang sepikul segendongan. Jadi tiang sepuh ora ketok tiang sepuh. Mbah mari mboten ketinggal iki. Sakit, insyaallah. Mbah Sobari. Mbah Asmuni. Sehat Mbah nggih? Sampun Mbah napa satase, Pak? Sampun Mbah nggih, alhamdulillah. Mbah Asmuni kota ketangklet, Mbah. Sepikul segendongan, maksudnya bagaimana nih, Pak? Sepikul artinya dua. Terus nggih. Nggih, segendongan satu. Iya, jadi sepikul kan mikul gitu ya. Mikul itu ngarep buri dua. Nek ngarep tok jumplang, buri tok jumplang. Jadi mikul dua gitu. Segendongan, gendongan cuma satu, digendong di belakang. Itu maksudnya gitu. Nah. Jadi sepikul segendongan, nek laki-laki sepikul yang dapat dua bagian, nek wong wedok segendongan dapat satu bagian. Baik. Wa tunzuru tafsilatul mas'alah, kemudian rincian dari permasalahan ini, dari pendapat-pendapat yang ada, dilihat ya pada kitab-kitab syarah hadis dan yang lainnya. Dan yang saya ingat penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya atau dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa keadilan ini terkait dengan pemberian. Ya. Maksudnya terkait dengan pemberian. Adapun terkait dengan nafkah, maka masing-masing diberi sesuai dengan kebutuhannya. Maksudnya, misalkan yang sudah besar, dia butuh Al-Quran, maka orang tuanya memberikan Al-Quran kepadanya. Ya, sekarang harga Al-Quran berapa, Mas Kor? Harga Al-Quran berapa sekarang? 50-an, Mas. Ya, 50-an. Ya, yang besar karena buta Al-Quran diberikan Al-Quran. Ya, adapun yang kecil masih bayi, uwek-uwek, enggak mungkin diberikan Al-Quran. Ya kan? Ataukah diberikan uang 50 ribu ini ganti dari apa itu? Al-Quran, seperti kakak yang sudah besar. Tidak. Tapi masalah nafkah, ya seperti tadi, sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Adapun masalah pemberian, maka ini yang kita pelajari sekarang. Tayyib, ada pendapat tadi. Yang pertama, laki-laki diberikan sama dengan perempuan. Ada pendapat juga laki-laki dua bagian dari perempuan. Barakallahu fikum. Wa ala kulli hal, yajibu alal abi ay ya'dila baina auladi. Wajib kepada ayah untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Ya, demikian pula ibu tentunya harus berbuat adil kepada anak-anaknya. fi jami'al umur, pada setiap urusan, setiap perkara. Sawa'an atau sawa'un al-maddiyah minha awil ma'nawiyah. Sama saja terkait dengan materi ataukah terkait dengan yang sifatnya maknawi, kasih sayang dan seterusnya. Nah, sesuai berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa berbuat adil kepada putra-putrinya. Tayyib, sehingga dengan demikian akan akur sesama mereka dan tidak menimbulkan perselisihan ataukah permusuhan di sesama anak keturunan kita. Wallahu a'lam bishawab, kiranya ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fiikum.